berangan. Kuli udang rurusuhan makudrek dagang manisan. Udak-udak pangaputura si koper pamajikan. Si asoy lumpat udak peskot pak nukarak mangkat. Ayah hanjak pak tanah kapea ngot-ngotan. Sore si asoy gerenyang kere panona meletetnya landek bari gegere. Numeli teka denge nu pesen teka bere manisan kalah beak di gorogotan ku embe. Si asoy rewas ibu kuranjat naik kabale mata olok-olok nempo manisan beak ku embe. Kabeh manisan kalah beak di gorogotan ku